kalimat apa saja yang dilontarkan orang Islam, jangan kira kamu itu buruk. Selagi masih mungkin dimaknai yang positif. Fil khairi, dimaknai secara apa? Positif. Niki kula tak cerita sing guyon riyen. Kula niku bapak kula kiai, kula saiki ya kiai. Kiai kuwi ada ngono santri tua ra wae rapi. Kula niku bolak-balik bantah-bantahan mbek wali murid. Santri ku nak seneng cah wedok anake wong larat. Jarene. Gus kula nabi rapi mbek anake wong larat. Wong tua kula ora setuju mergo entuk anake wong larat. Ngoten nak jenenge sombong. Padahal kula niate sak age cah wedok niku mergo larat. Sak age ora apik. Iki contoh. Di satu sisi saake ning cah wedok prawan larat ini ibadah, saake wong larat iki ibadah. Tapi nek dilakoni nentang wong tua itu dosa. Geja pulon ge enak. Kowe ku muni saake kok sepihak. Yo pancen saake mek wong wajib, tapi aja mek cah iku tok. Kowe ora arep ditam larat saake wong tuam. Mergo wong tuam wis kesel ngrumat kowe ben ditokno wong sugih. Iku akeh santri kula sing nangis tobat. Iya, Gus. Akilah iku ya sepihak. Sakit subjektif. Kira pijam larat itu kan megala tam sakit ta iku. Tapi kira rasa ati wong tuwa. Mergo kira entuk kira wong tuwa ra pensiun-pensiun, paham ya? Mulane padha. Saiki misale ana santri seneng cah sugih kuwi ora mesti sombong. Anggap bae bantu wong tuwa benang ben. Pensiun. Mergo numpang mah. Lha boten iki crito kok. Posisikan saudara kamu pada posisi terbaik. Jadi nek ana santri seneng wong juga, anggap bae pemensiokno wong tuane. Anggap bae bantu wong tuane. Lah nek saiki santri seneng camarat, anggap bae dinurani sakake wong larat. Jadi bener ter bener. Paham ge? Nek ana kiai tertutup atau metu kamar, anggap bae nggih dari maksiat. Nek sing ketemu anggere wong, anggap bae perluasan dakwah bar to. Wis urip ngoten apa? Paham ge? Lha kok iki cerita iki saiki tidak umar. Wado amro ati ke ala ahsani. Posisikan dia posisi terbaik. Sekarang cara bahasa gampangnya itu senudoni ter. Cara romanto dari agama nak suka itu syukur tak larat tetap. Jadi gue elmu kepaksa lagi yo. Yo paham tu dia. Jadi anak itu kali elmu lagi bodoh. Anak santri tidak dari latihan ikhlas. Nak latihan santri nakes dari wah manfaatnya sumberambar atau penater tidak dari selat nakes dari apa sumberambar atau keliru. Tapi memang demikian karena ini nasihatnya Sayyidina Umar tentu tidak guyonan, ada materinya, ada marojeknya. Gini pun Nabi nanti dawuh sing populer, ajaban diambil mukmin, inna amrohu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan seorang mukmin, segala yang terkait dengan dia pasti baik. Inna amrohu kullahu nabuh khair. Asal dengan imannya itu pasti semuanya baik. In asobatu na'ma syakara fakana khairan. Wa in asobatu darra sobara fakana khairan. Lah. Orang mukmin itu menakjubkan. Semua sisi urusannya baik. Kalau punya nikmat dia syukur, maka itu juga baik. Kalau kena bala dia sabar, maka itu juga baik. Sebab itu jangan sampai orang mukmin ini diposisikan pada posisi yang terjepit, tersangka. Sampai tadi Nabi yang terkenal dawuh sampai jadi kaidah fikih yang disepakati ahli sunnah, disepakati ulama sedunia. Wonten dawuh idraul hudu dabis syubuhat. Fa innal imam la ayyukti afil afwi khairun min ayyukti afil uqubah. Orang mukmin ini jangan terburu-buru kamu kasih sanksi. Kamu kasih apa? Sanksi. Karena kalau imam seorang pemimpin atau kita seorang pemimpin siapa saja salah dalam mengampuni itu lebih baik salah dalam memberi sanksi. Fa innal imam la ayyukti afil afwi khairun min ayyukti afil uqubah. Salahu ketemu ruhin sampai cah wedok ora makrum. Mungkin nyongkoku dekne gak wae terlalu husnudzon. Tapi husnudzon keliru ora ono hisabe. Paham ya husnudzon keliru ora ono. Tapi nak tujuan keliru, wah rugen selingkuh, itu bahaya. Paham ya? Khusnudzon itu keliru, itu tidak ada kisah. Kisah. Tapi nak tujuan keliru, ada kisah. Itu jenis, fa'innal imam la'ayyukhti afil afi khairan mi'ayyukhti afil buku. Misalnya ada bucah melete bengak-bengak. Kue khusnudzon, mana saya itu saking syukur over. Syukur tapi apa? Over. Aja lah, bukan sarap. Kau tu apa? Timbang kowe darani cekku stres malah suut. Dulu patah kasus-kasus zaman masalah ini. Lah saniki niku wong niku penyakit itu. Lha kula ngaji ini tak niat itu, kula istikharah. Saya itu ngaji tidak pernah main-main. Kula wingi ketemu beberapa tokoh teng Rembang karena wayahe pilkada. Rembang ini wayahe pilkada juga ada pelantikan menteri tadi. Sekarang wong beksu itu. Kiai sing lunak-luno ning omah jare kiai ora pengalaman. Ora ora njoba. Sing keluyuran jare kiai mafia ora tau bener. Niku setan wong sing ngomong lho napa? Jadi kalau nak guna Pak Mustafa misalnya fatwa, kiai ra pengalaman taruh jopo. Dan kok saya minta itu kok itu tuh mafia. Orang tuh bener, akhirnya tuh nopo. Bener, setan. Si ngomong nopo, setan. Boy umum main di khusus tuh di. Saya kalau nak guna agak pusuk, si minta itu agak meluang apa meluaskan cakrawala nopo. Soal hakik kau si orang yang tadi kau naik siapa? Nah, mafia tenar di karwan. Lupa tadi kita. Kulon itu ingin ketemu beberapa kiai, termasuk kiai-kiai langit, orang-orang sing khusyuk, sing soleh, gak ada santri kata. Tenggen kulon nunani, enggak ikut sani penyakit paling setan gak mungkin gue ulama kon selingkuh, terlalu jorok kon selingkuh terlalu nopo. Tapi ulama digoda tahasud, tahasud itu dimulai dari suudon, dari dimulai nopo. Nah, saya ingin sampean pikir, niki kulon nyontokno sing kasus nyata saja. Dalam ilmu hadis nyebut nama itu tidak apa-apa. Kalau dalam kepentingan aljar kuat, takdir. Ketika kiai dengan cakrawala luas, tentu punya wacana dakwah yang luas, termasuk punya sekolahan yang luas. Nanti dicurigai karena dekat pejabat, dekat donatur. Lah kok nek kiai sing khusyuk akibate musolane yo miring, nggon budune iku yo tutupe ilang, paham nggih? Terus kadang ape jamaah dikentongi dhewe, diimami dhewe. Khusus dia ikhlas, tapi prestasinya dengan tongi dewe ngimami. Sing sing tok pengaruhnya gede, tapi pejabat yo gelem, donatur mafia gitu apa? Gelem. Terus nak, kue sungguhan kan gak ada yang bener. Sing gede buat ke mafia, sing cilik buat ke prapengah. Lah kue dewe terposisi mending. Paham ya? Kue dewe posisi kan komentator. Padahal omongan kamu diterima. Sekarang penyakitnya orang NU, orang Muhammadiyah, tokoh di Indonesia itu begitu. Sing ekstremis dari Raruf Bil Hikmah. Enggak sing Bil Hikmah dari Cemen, Raruf Pemberah, Pemberahan. Kapan masalah umat selesai kalau dasarnya nopo suud? Makanya dari Sidina Umar, wadu amro akhi ka ala ahsanihi. Posisikan saudara kamu pada posisi terbaik. Ini itu penting kalau aturakan, mereka ini menjadi fitnah. Ini menjadi apa? Fitnah. Kalau nuang beresok di sini, nau dah lu di sini nau. Mungkin agak jam setengah itu mesti kalau datang pasar. Mungkin batu ni udah malu melangkung sana. Ngomong ke kau, leyo lekus. Kau jadi kau maksud tu piye? Maksud tu piye? Kang neng pasar kau orang apa? Nak melani sana engkau masalah tenang. Cangkemmu, orang nak mungkin kan setengah cangkemmu. Atas nama ngalim, kau layak mulang neng cara. Atas nama awam kau itu anak-anak neng pasar harus keliru neng. Tapi jinan kau kadang saya naik di sana. Arah aku kan pengen gofur di bank. Kowe rom pangeran kok polisi ya. Tukang ngisap, tukang audit. Nah, aku rawe pangeran gofur gampangan. Ngene sampeyan ben mbun rokok. Aku mlebu swarga. Wedi tenan. Wah, sepuntene kowe ora rata sepuro, mandi kowe utek kem lateh ambe. Atim toto. Itu masalah-masalah seri. Wado amro akhi kan apa alah ahsan. Sekarang tuh penyakit terbesar dalam umat Islam itu tahasud. La tahasadu wa la tabaghadu. Jangan saling hasud. Hasud mesti dimulai dari suud. Termasuk masalah perempuan. Kula nu istikharah bolak-balik. Gusti kula nu saeni khusuk mungkin dari perempuan. Napa nggih kumpul kok umum tiyang. Cara umum tiyang Jawa nu misaran kados dulu. Keluarga guru nggih kados kula ketemu putrine guru kula nggih kaya dulur nggih jagongan biasa. Ketemu misanan nggih jagongan biasa. Dan nak nuruti hukum tentu tidak boleh karena kategori ajnabi, ajnabi. Nggih to. Kategori napa? Ajnabi. Kiai-kiai bina muslimat juga ajnabi, bina fatat juga. Itu hukum jelas itu ajnabi, haram dilihat, haram dinikmati. Apa menawa diraba-raba malah mesti napa? Haram. Tak alamat terhormat. Tapi kan ada masalah sosial yang berjalan. Ketika seorang yang sok suci itu menutup diri, ternyata sing ramah ning cah wedok iku cah nakal.

Lah tapi nyatane kok mari tok hidayah. Lah hidayate pangeran haram ke hidayah tuh nak pangeran kan padha wae. Paham tentang hukum pacaran dia haram. Tapi dia Islam nawong ya ape. Pacaran itu haram juga masalah kok haram campur ngeke hidayah nak cara pangeran mboten napa? Mboten masalah. Yo contoh gampang kalau bolak-balik nyontokno. Nak pangeran ora kena dikandani. Ya palu mah. Ya. Wong tukang jagongan ning dalan hukume piye? Elek wong nganggur. Tidak ada kecelakaan, tercepat yang nolong mereka. Mau merantau di jalan, susah loh kecelakaannya. Iya betul. Pangeran gue warai, paham ya? Mau merantau tukang jagungan di jalan, negara kangilan bayar Satpol PP. Itu ribuan. Tapi gara-gara orang nganggur jutaan dan berseliweran di jalan, tiap ada kecelakaan, ada emergensi, cepat loh, cepat tanggap. Paham ya? Sedurungnya ada polisi, orang-orang aparat negara, itu cepat tanggap, itu pengangguran kabeh. Ternyata itu ada hikmahnya yang nganggur yang jalan-jalan. Mereka adalah yang cepat tangkap, tidak ada. Karena menurut pengiran dikandani, itu arah aku. Mulanya dikandani malaikat, ini alamu malah. Salah, itu arah aku. Aku pengiran, no, bukan? Bukan. Itu contoh-contoh, betapa kita ini tinggal bersaksi. Udah mau nyeksa ini, tak, nah, pengiran ku. So, pengiran ku Rahman. Pengiran ku pun ngotong mau, rasa kacian tingkah. Rasa monis sana-sini, tak apa, zina itu haram. Karena hukumnya wong zina kok mesti sul khotimah mesti kadang roh mati diparingi to. Hukumnya kafir piye haram maksiat. Tapi nek wong iku sing kafir kok gedenge ra kena iso wae kok berakibat husnul khotimah. Kaya apa gedenge nabi ning wahsi. Wis kafir mateni wong paling disenengi rupane mateni Sayyid Ham. Tapi akhirnya diparingi apa? Tobat. Dadi nek kowe kudu iso bedakno kekafiran haram, zina haram, nyolong haram. Tapi pencuri, penzina, pengkafir, itu uang bisa bro. Faham itu disebut lai salah kamnal amri nabo. Sayun awyatu faalihim ayu adibahum fa innahum. Ku pangeran kafir. Faham ke? Mulanya saat ini mulai latihan gitu. Boleh tengah sini latihan khusnudon. Latihan nabo? Khusnudon aku butuh latihan deh. Cacat. Narasi terungki. Oh khusnudon aku butuh apa? Nang barang ape kok buta latihan. Nah elek pinter dhewe. Utek nek saya elek lho dijak apik kok buta apa? Utek nek saya elek dijak apik. Latihan. Saya elek rasa kelasek bener ora karo. Utek kok nek saya elek. Lah kula lak kiai belajar. Kuwi dhewe ditamu ngoten ku. Yo ge cilik sing trukke kok tenan. Wong iki nyebut jeneng lha nggih saiki iki gedhe sak dinut kok kena dinut wong iki gedhe pancane pejabat terus dhuwit tok maksud iki gedhe ora mesti diridani pangeran jabku nggih nek saiki cilik ora mesti aku padha wae iki cilik ora iki gedhe ora mesti diridani pangeran iki cilik apa ora mesti tapi kan mungkin iki gedhe parek subat ya iki gedhe parek subat ke parek drengki ya men padha wae ya subat di marin rokok drengki ya mari apa jabku nggih. Nah, jaringan seperti itu. Aku ramal itu, jauh dari itu, jauh. Aku tak polal buku. Cara aku radu coro. Aku bung sufi, jadi radunya kare duit tu. Itunya pangeran. Tak aku ngaji Quran, ya Pak Luma biasa. Mana ngaji Quran? Kitab yang bawa cawan. Lah ada ngaji Quran, mesti hitam ya. Quran sebelah beri Yaf Aluma, ya saya wa Yaf Uma, yurid. Paham ya? Apa Yaf Aluma? Ya saya. Yaf Aluma, koni sopa Allah, maka ngopo ya saya akan dikersana sopa Allah. Terserah pengera. Pengeran kok saya naik dia, ya mudah saya naik yang dua sih, rasa naik yang dua sih, diatur, diintervensi. Ngangkat menteri oleh diintervensi, ya pemerintah. Pengeran sih, diintervensi. Enak dong bunga-bunga kanji Nabi Rasen dari kanji Nabi pengeran dibuat demo dari dong masalah di mana apa? Pengeran dan dong orang lepas pengeran dibuat apa? Orang apa-apa wani keluar terus wadok ini kita nanti nasihat wadok amro akhika ala ahsani hatta ya diakam huma ya dibuka. Waman arodo nafsu li tuham falaya luman nama nasab. Waman kata masirohu kanat al khiyaroh yadi. Wa alaika bi ikhwani sidki. Wa alaika lan netepono siroh bi ikhwani sidki. Kelawan konco-konco sing bener. Tak ismong kawrib siroh fi aknafihim. Yang dalam panduan-panduan ikhwana sidki. Fa inna gum zinatun firroho wa udhatin fitbala. Wa alaika bisidqi wa in qatalakan. Iki mulai ekstrim nasihat siti nomba. Wa alaika bisidqi wa in qatal. Wa alaika lam natapono sira bisidqi lan kejujuran. Wa in qatalakan. Senajan to iso mate nembe kejujuran kae sira. Wala ta'arrud lan aja nyinggung-nyinggung sira to marek-marek sira. Sanggo kata tata arwad kados tata najali inti tak itu pun tinggal sima yang dalam perkara layak ni kang ora penting apa mak. Wala tas'al amma lam yakun fa inna fi ma kana syuhlan amma lam yakun. Wala tas'al lan aja takok sira utawa aja masalah no sira amma sange apa ae lam yakun kang urung terjadi apa mak. Mergo fa inna fi ma kana mongko sak temne iku ing dalam barang sing wis terjadi syuhlan iku wis ana kesibukan. Amma sangi apa wae lam yakun kang ora ana apa mah. Mbeni ben keduman kabeh sing pindah sing dinali sing pindah sing nampat. Mun menjenan mengira cukup kene. Gelodange sing mulai wa akhir jal bihaqi. Wa akhir jal bihaqi an Ali bin Abi Thalib niki sing mun kepanggih. Wa akhrajal Baihaqi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Ali bin Abi Thalib zaman dereng dadi khalifah niki nasihate Sayyidina Ali teng Sayyidina Umar dadi Ali dereng khalifah Sayyidina Umar dados napa khalifah niku dinasihati be Sayyidina Ali ya Amirul Mukminin in sarroka antal haqqo bi sahibaika fa akhir al amal in sarroka lamun bungahno ka ing sira apa antal haqqo yen ton nyusuli sira maksude berposisi sira sederajat sira utawa napa wis nyusuli sira bisa hibaika he Umar nak kowe kepengin derajatem kaya kanca loromu rupane Kanjeng Nabi Mbak Abu Bakar nggih maksude sahibaika sinten Kanjeng Nabi wis sinten Abu Bakar fa aksir mongko nyendhako sira al amala ing angen-angen kowe nak angen-angen jaga akeh jagakan tingkah wakul lan mangano sira dunas sabu aja sampe warak. Wa aksir lan nyendakno sira izar ing sarung. Iku jamaah tablik PKS. Singkrak. Wis dalile jamaah napa? Warfak. Singkrani sati. Warfak warkok niki. Iki sing ditiru wong suci-suci. Lha niku kan bar bakat khalifah. Warkok lan nyuwek sira alqamis ing jubah. Dadi nek klambenan wis setengah suwek setengah rusak. Wah, ya sing angka-angka iki kaya sekolah kali. Warkok al coba apik-apik kan nyuwek ben ora kedu gedenya sandal ora oleh anyar wasif lan jae to sira anak lagi sandal dadi klambine tuwek sandale suwek macem warko alkomit wasif an iki lagi talhak iki mah kowe lagi iso duwe posisi utawa di derajat kaya Kanjeng Nabi kaya Abu Bakar wis gak ngarah kok lakoni iki nasihate Sayyidina Ali sing sinten Sayyidina Umar kada fitanti wa akhraja pun am fil khilya an alin radhiyallahu anhu qala iki jeneng nasihat isi Sayyidina Umar laisal khairu ayyak sura maluka wa waladuka walakinil khairu ayyak sura ilmuka laisa ora ana apa al khairu kaapian go ayyak sura ento ada apa maluka dunya sira waladuka lan anak sira walakinil khairu tapi nete kaapian go ayyak sura ento ada apa ilmuka apa ilmu sira wa yumalan gede apa ilmuka apa nyepura sira dan iki sing kethik lo terangno sing niki. Masalah jahit sandal, jahit topon akeh kuat dilakoni nek ora ya wis wis. Sing warga mlarat ora usah diketono wis ketok. Maksude nek dadi khalifah ben gak sombong klambine suwe. Lah aku ora usah tuwek wis ketok mlarat, mlarate. Dadi ora usah tuwek ben wis ketok mlarat. Paham yo, wis ketok wis ketok. Sing penting niki, wa antubahiyan nas bi ibadati rabbi. Wa antu baya len nyento bangga siro do bagani siro anna saing menuso bi ibadah di robika kelawan unsur ibadah yang pengiran siro ini lakoni tenan gini sama kepengen selamat ini lakoni tenan mubah bil ibadah ini saat ini pun tak wau kulon rangno pokoknya dua inti siji wong Islam kelangan masalah husnudon mergo dia penyakit nopo suud nomor kali hilang kebanggaan terhadap ibadah. Misal mari wong Islam hancur, hilang kebanggaan terhadap napa? Ibadah. Lah wong kiai bedino iso asik mbek maca tasbih, maca tahmid. Lho kenal SPC kok bangga, kenal bupati napa? Bangga. Mukruli tamu nek mergo kenal bupati gubernur. Santri ini ya padha dhewe bangga mbek kiai nek mergo disewani bupati gubernur. Harusnya orang Islam itu latihan bangga mergo nglakoni ibadah. Mubah itu kebanggaan. Kebanggaan tidak sombong, bahasa Arabnya nama mubah. Mubah. Ini kelangan, kita ini kelangan. Lho kula mulang ngeten iki bangga. Kula kelar sholat subuh bangga. Kula seneng diri Quran bangga. Kula ini buatan krono dengki. Umpama suatu saat kula ditebir kenal presiden, ini buatan ngarah bangga kula tambah, kaya bangga kula kenal santri. Nah sampean ngomong, oh, itu kan utopis. Guys. Tidak bisa, orang yang tauhidnya kuat itu jelas bisa. Sangat bisa. Nah orang itu berarti kumprung. Berarti orang pati Islam. Ini. Perlu dibaptis mana. Misalnya ngeten, gitu. Tauhid itu dilatih dengan ilmu. Misalnya, kulo, sak kulo, misalnya, sing kulo ngalami, sak kulo. Kulo ini nanti di kakak waktu bupati. Kulo setiap saat iso kenal bupati. Tapi kan iso dihitung, misalnya. Dukus tidak iso tenan, terus orang bangga kenal bupati. Tidak ada raiso. Justru bangga, aku sing raiso, mungkin tak terang. Caranya itu gampang. Aku iki wong alim sing sering maca Qur'an. Misalnya aku eling, saiki aku berpijak ning ndi? Ning bumi. Aku eling, kebutuhanku mendesak detik ini adalah bumi. Aku iso napas be oksigen. Kebutuhan saya detik ini juga pada oksigen. Aku iso melihat karena mata, kebutuhan detik saya ini pada mata. Dan itu semua kaitannya be Allah, ora be SPJ, ora be JK, ora be bupati. Tentu aku akan teringat terus setiap detik bahwa Allah lah yang terpenting. Bagaimana mungkin aku iso bangga be liyane wong per detik otakku wis ngono. Parah temennya. Wah, jangan ngono, yo iya, lagu leyo, yo kau latihan ngono, kau malah tak apa. Kau dilatih ulama, kau malah tak apa. Lu tekem. Paham? Uang uang harus kena hijab kabe, sampai jangan uang kenal presiden Rabaga kelam teri. Uang harus kena hijab, uang tidak kena hijab gitu biasa. Yo nanti tapi biasa. Nanti keliru, terenggi senengnya. Paham ya? Nanti keliru, jadi apa? Terenggi. Kenal Wadun Bangga, kenal Menteri Rabangga, dengki jenengnya, no? Tapi orang yang keberhadiran Allah tinggi tentu mudah sekali, tidak bangga mudah sekali. Sekarang juga saya tak butuh no bumi tempat saya berpijak. Saya butuh oksigen tempat apa sarana untuk saya bisa bernafas. Tentu dengan kehadiran itu kan presiden nomor sekian, menteri nomor sekian, bahkan bojo anak yang nomor sekian. Lho kalau kan iso bangga, piye? Mulane Quran itu ngelatih. Kul aro'aitum in asbaha ma'ukum khoron fama ya'tikum bimai. Piye misale setiap saat banyu sing dadi rahmatku tak cabut. Amman hadzal ladzi yarzukukum in amsaka napa? Rizqa. Kita didikte. Piye misale setiap saat zat sing maringi rezeki kuwe rezekine ditarik. Sehingga intimidasi Quran ini nglatih wong mbok wedine mbek Allah Subhanahu wa ta'ala. Iku tauhid iso dilatih bil ilmi iso. Lha misale ngeten misale kula ditegir kenal menteri pangan misale wis ora usah utawa menteri kesejahteraan rakyat. Misale aku saiki ditegir kenal sakrat setahun. Umurku saiki ku misale 40 tahun. Aku ya tau marung mbek kancaku ya seneng. 40 tahun ra kenal saiku ya wis mangan ya wis ten. Malah aku bodoh to nak dadekno dekne penting. Dia tuh ndak pernah penting dalam umur 40 tahun saya yang masalah. Kok saya ini kenal sak jam tak agak penting pintu-pintunya uang barang sak jam anyar dia agak penting ngalano yang matang pulau tak iku aku diutek tak diutek mengenai dari si finali kul hal yastabil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna wong-wong sing iman tem ya'lamuna anna amrona biadillah ya'aluma biasa wa anna umrona biadillah kul man biadi malakutu kulli iku ya'lamun wal ladzina la ya'lamun la ya'lamun iku mau kenal menteri baga kenal bupati iku la ya'lamun iku paham ya? Lu gedeng enggak oleh, ora oleh bangga. Engko ngono kok gedeng. Gedeng gelem duwike. Malah elek nek yo. Boten selama ini kula nu dianggap kaya utopis. Apa mungkin Gus wong Rabaga kenal menteri, kenal presiden? Mungkin sekali bagi orang mukmin sangat mungkin. Lu kula nu kula boten sama kula sering ditam. Kula nu utusane bupati nak teng Rabang paling tak ati ngadepi. Kalau tak rani gedeng pejabat ya ora dekne sering dungan oh pejabat tapi tak rani seneng ya hampir diundang ra tau teko. Lah ger diundang. Mbokus kali-kali ra wokus teng acara kabupaten. Cara no, nah acarane bergo seneng kiai iki gedhe nerembang wis tak. Aku nang kono tambal sulap, paling ra pati ana gunane. Lah anak ra teko, ya mulang kiai ya ra, mulang. Karo dine lho kuwi wae kutuk-kutuk, teronggaman wae wong anggur. Mesti gali buatan, tapi itu anak malah ber. Tiba-tiba apa? orang itu harus melatih diri. Sebetulnya tauhid itu bisa dilatih bil ilmi. Napa bil? Bil ilmi. Carane ngelatih ngoten nggih. Contoh paling gampang ngoten nggih. Sekarang misalnya Kanjeng Nabi nggih. Kanjeng Nabi nak donga pas tahajud tak mesti ya khaliqas samawati wal ardi ya fatiro samawati wal ardi. Niku nak kanggo wong sing hadir tenan sadar. Bumi ini setiap detik, setiap saat iso diguncang lewat gempa. Iso dibelah lewat khosfu kaya kasusnya padang bumi membelahnya. Dengan begitu saya sadar, ya Allah, betapa rentannya saya. Karena setiap saat bumi bisa hancur. Dan detik ini juga saya butuh bumi tempat saya berpijak. Saya sekarang butuh oksigen. Kalaupun oksigen melimpah, saya butuh kesehatan paru-paru saya untuk menghisap oksigen. Butuh kesehatan hidung saya. Walhasil fi kulli hal, saya butuh jeneng. Akhirnya mau iso muni Allahu Akbar, subhanahu wa alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya, lompomo keberhadiran Allah begitu kuat, terbasiku kenal menteri, ya biasa. Ya biasa, ini ya biasa banget. Saya bukan enggak pernah ketemu menteri, pernah saya satu ruangan dengan itu, ya biasa. Ya biasa, mau standar. Kalau tugas saya kerja, ya kerja. Kalau tugas saya sebagai ulama. Ya sudah, biasa. Ini senang kalau nasihat di Sidin Ali. Wa antubahiyan nasbi ibadati rabbi. Ibu Umar masih saya khalifah. Marco itu bangga, mergo ibadah, saya pengek. Kan bangga mu kadak-kadak nama nusa, itu bahian tak. Saya ingat, bangga ini mergo kenal pejah. Dan kulon buatan ngarah kulon ralat. Jumlah lumpomo, walau wala zaman kulon ketemu menteri. Kok, ini biasa mah. Artinya biasa, ini biasa. Lah seneng ya seneng. Waduh, kalau di tamu rukin ya seneng. Kulon sederhana kok, tamu ini rukin ya seneng, tamu ini menteri ya apa? Tauhid itu bisa dilatih, kebanggaan akan Allah itu bisa dilatih. Dimulai dari hal-hal yang kecil yang kita setiap saat butuh, misalnya oksigen, bumi tempat kita berpijak. Mana pengiran nak budrek terus ngendikan, sopo sing sombong, sing gak nampa kodok kodarku. Faljak terus minta di sama iwar, wes metu, cuma gun bumi ku, cuma gun langit. Waljak tu program cuma ikon, ngoleh pengiran dia, pengiran mutung, ngoleh pengiran dia, yang belum jadi pengiran ya sombong. Mudah sekali. Mulanya ini penting ya nasihat ini. Wa antubahiyan nas diibadati rabbik. Ya. Saat ini buatan kenal ketua partai yang senangnya raka. Nah ini dengan kita ada rombongan bis. Soan Muhammad ini gak antar bersama. Ya cuma itu ada bangga sampai kita sampai cerita. Mereka dari ibu, gue pernah keluarga. Ini jawaban kita gak nak ke bangga syukur ya apa pak. Nak bangga menyombongnya aku ya rugi. Apa rugi sih? Nah, aku sebagai kenal pangeran, lah. Aku sebagai kenal makhluk. Sama ini orang apa? Ya, tapi kalau bakat keramat, tapi tak ada di wedi itu orang mutu. Memang keramat itu penting. Jadi ulama kita keramat. Umumnya mau kerak keramat, tak ngamuk orang. Ibu, uangnya mutu. Nah, aku luar biasa. Uangnya topet tuh. Lha wae padha kudu dilatih, tauhid kudu dilatih, paham ya? Kudu dicelup meneh dibaptis. Carane Kristen ana banyu kuning, Islam ki wonten istilah iki dicelup, subhanallah wa man ahsanu minallahi napa? Subhan. Ki kuwi ora makne subhan ora dicelup. Tauhid kudu sering dicelup. Ya dicelup ana ulama kan dicas le, paham kene. Yo ulama sipun diale di ulama Quran ora tanda, tapi kan mati. Tiba ngomong sopan ra jelas jlundrunge. Sibghata Allah wa man ahsanu minallahi napa? Itu dilatih, carane nglatih piye? Kados ngene kul atu hajuna nafillah wa wa rabbuna wa rabbukum wala na amaluna wa lakum amaluna. Kok kowe bantah urusan pangeran piye? Masalah pangeran kuwi wis tenan. Cek cara ibadah salah lah ya Allah tetap jadi pangeran. Ibadahku salah lah ya Allah tetap jadi pangeran. Kok mumpun tak bantah piye? Pangeran jadi pangeran wis final. Kul atu hajulana fillah wa huwa rabbuna wa rabb. Kowe kecewa be pangeran yo pangeran dadi pangeran, ibadah salah yo pangeran tetep pangeran, ibadah ku salah yo pangeran tetep. Mulane wong Yahudi ditantang be wong Islam, kul atu hajulana fillah wa huwa rabbuna wa rabb. Ya padha ibadah kita nggih ngoten, kula bejiran ngoten. Bahwa kemakhlukan kita iki wis final. Pedire makhluk nak duwe karep jarang ketampe. Ya wis apa. Lho kula niku ora dadi utang di masalah, tapi kon ngono. Ya biasa misalnya diutang kepengen nyaut di masalah kepengen selesai, tapi kula nak tuku Gusti kula kepengen selesai, tapi potongan makhluk ya ora mesti selesai. Ya biasa kok sebatas ora. Ben. Kulo ora tau kepentuke wong dadi kiye gedhe ning pengarep. Lan wiridan tertinggi nak cara hikam ilahi, ana yo ana, anta yo napa? Anta. Wiridan hikam ngono, ana wa ilahi, ana wa anta, anta ilahi, ana wa anta, anta maksude ku Gusti kemakhlukan kula iki wis final, dadi pangerane jenengan yo wis final. Mane jare Abdul Qadir bareng nek budrek kan. Ilahi anta wahdun bisama wa ana wahidun fil ardi. Jenengan ning dhuwur wis final, takdir kula ning isor ya wis final. Wis padha viral. Tapi iso tiru, iso tani iso tiru. Sing jelas iku ana tafsir kula mak. Gampang-gampang ya eling bumi, eling oksigen. Ya to nek tak bakte sih wah, iku jenenge ngetes tauhid. Padha urip ning kene dhuwur sing pangeran ning perantuan ya apa? Pangeran padha. Urip ning kene di masalah ning kono ya ana apa? Masalah padha. Mergo masalah iku gawat dadi mah. Pangeran lagi gawat masalah enggak di rivalitas. Wong lasani ka? Lasani ka. Paham pangeran napa? Lasani. Mulane wiridan sing tenanan wa antu bahiyan nas diibadati napa? Kamu harus bangga. Kulo ngulang bangga. Wong kulo nak di masalah ekonomi. Di masalah ekonomi kok musyarah mbek bojo kulo nak jam ngaji bojo kulo tenenge ra karuan. Jare bojo kulo niki kulo cerita nikmat. Kulo mboten nate Gus roh jenengan semeneng kok pas mulang. Sak urip-urip kulo paling seneng pas mulang ngene. Engko nek bar mulang disumpek meneh. Yo. Kok ana anggap kulo mulang wis pokoke paling jos. Pokoke kulo mulang wis anggap paling parem pengiran pas mulang. Mereka mesti bener. Pas ngene pas bener to. Mosok pas ngene selingkuh yo ora iso mulang. Pas ngene korupsi yo ora iso, pas mulang di korupsi. Nyalon yo ora iso pas mulang. Pokoke pas bener, saiki mesti pas bener. Ora kuwe de. Namen rawuh ta ngono kiai kok kuwe de. Wong sing lakoni dhewe ora kepikiran apa kok kepikiran. Kuwi sering tak kok ya. Gus, wong sing ra roh kadang anggap jenengan sombong. Lah wong sing nglakoni dhewe ora ngrasa sombong ngene lho dhekne gak moni saku sombong kuwi wis undon salah dhekne. Wong aku mau seneng kok over senengku ngono wae. Lah karo dhekne kurang pegawean hukume aku. Nah dhekne ngrasa bener kon rene asli patut bae aku. Aku tetep sombong dhekne tetep apa tuh. Nah ra sing nek bledek dhekne. Wong kudu iso bedakno. Sing sombong ku tawaduk sing ora bil ilmi. Tawaduk dengan tanda kutip ora bil ilmi. Misalnya kados kula sowan ning gone kanca akrab. Orang mangan sik. Mergo aku yakin dikai mangan. Iku jenenge ora sombong. Iku sing bener. Ambek sing sopan tapi kurang ajar. Ah mangan sik ora mesti dikai mangan. Pangeran luwih seneng sing sombong. Misalnya kados kula. Kula nung mboten kepikiran blas ben niku urip piye ora kepikiran. Gusti zaman kula cilik brangkang ra iso golek dhuwit iso mangan, menawa saiki gagah ra iso golek. Ini zaman aku cilik buah ini jenan pinter ngekek aku mangan, saya kira pinter buang kune, bang kune. Lain aku tawa tu kadang kan ini. Rizki uai pangeran kadang ekonomi lah, sarjana ekonomi ramas di somangan, kadang rizki lah, kadang rizki nangel. Pangeran merasa neng ngono ngurut mikir kune kurang. Berkau kurang ajar, ini apa? Somangan ini tawa tu tapi kurang. Pangeran uai seneng semua itu, Gusti. Zaman kula lahir ra iso apa-apa jenenge iso ngekeki mangan muni sik gagah iso bodho di barak palajo. Kowe jujur ae kok nira. Oh. Paham ya, Dok? Pangeran paling seneng nek ana wong tawakal mal ismam. Ismam membagi bu buta. Lho kula mboten nate lho terlintas nek yo iso ngaji iso mulang. Tapi mulai riyen kula yakin. Gusti jenengan nitipno ilmu Quran teng kula. Kadung nitipno jarekan mulang. Mecah ana sing tak ulang. Lho mulai dhisik kula yakin kula. Yo ora tau ndonga. Wah, kula titip ilmu pangeran. Pangeran ajeng sapa ulang. Lah ana sing sing diulang gak pangeran keliru teorine. Lah nek kula yakin sing ana sing tak ulang, gampang. Ku yakin pol, kula tak yakin. Ora usah poso, ora usah tirakat, bisa tirakat mboten nate. Semoga kontrak kula mbek pangeran Gusti jiran sing aturan iki sing nglampahi. Mosok ngongkon mulang ora ana sing di. Putih ya. Lha iku jenis sopan. Wong butuh ainul yakin ning gone ketentuane Allah Subhanahu wa taala. Ora oleh kemam. Maman kuwi sing kerafender. Kuwi ana mamang sing badal karo mesti ditampa nu mboten angsal. Nggih, kados sing ngitung sikam mboten angsal. Mesti ditampa, mesti pangeran nampa. Nek sampean kuwatir salah carane ngeten cara sikap.

makruh nak ra wajib terus apa? Masalah. Mbeke kula ge nek mati go pure pangeran, ana maksa salat takhiyat yo kosel tenan. Kok piye piye kosel. Lah ora kesel piye kula kiai. Bersubuh nyemak babak, bariku mulang ning sarang kok terus opo kenan retek. Lah ana maksa ibadah kan kesel malah putus asa malah ra karu. Anak kue bangun rata akan masjid, urip rumah sapi, sawah, jumatan bisa naik rata kiat apa? Ijo tiro, tapi mesti bener ya. Jadi aku rata kiat masjid, kita habis itu paling gajarannya agak akwa. Eh maksud kula lagi ngoten, wong awam eh manfaat toko kue pengiran. Masa aku kiai ini oh. Lah aku mau, diatur wong awam teman-teman. Dan bondo de karbo rae karbo ya. Pokoke ana ilmune. Lah nek jare Nabi sementing bisa gedhe ku aduh, jare Nabi istanibu asab almu diko. Bisa gedhe kok mateni wong zina. Wong sing gedhe-gedhe aduh, ra sithik-sithik cara rumah SMS, bojoi karbo rae karbo. Ben Islam ku enak lho, long. Wadah mak susu wong berlebihan. Dosa gedhe mo dosa cuwili ngrasani wong mok astagfirullah. Umpama ora ana wong ngrasani iku ora ana aljar kuat takdil, ora ana kebenaran sing terkuat. Barokahe lonte tabu, barokahe wong kecangkeman. Lho kula nate debat tenan ambek kiai khusuk. Kula matur nggih. Tak cara kula pangeran gawe wong kecangkeman sing wae gedhe. Umpama wong sopan kabeh kok jenengan donya rusak. Lho sekarang lonte menjadi tabu karena masyarakat kita ekstrim bahasane ku lonte. WTS. Wong penyakit masyarakat bahasa wartawan buka penyakit napa? Masyarakat. Umpama wong bahasane sopan kabeh lonte diarani wanita harapan. Dise ya taun. Iku ra ana takbihul masihat, barang elek ora dijorokno padahal ciri utama Quran iku wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Ciri utama Quran nak welek jelekno, isle fahisyah. Masyarakat kita ini sudah baik. Nak darani wong nakal lho. Sehingga dengan sendirinya ana pengadilan sosial. Lumba mau wong sopan kabeh. Sing lonte ra darani lonte, lonte lah kadang tobaté ditampa pangeran. Urip. Mulane hukum ya hukum tapi yang sedang berjalan ku nikmati, iku kersane pangeran. Hukumnya orang yang sampai anteng di rumah, tapi orang yang jalan-jalan juga. Itu kertanya pengiran. Nyatanya ada kecelakaan, mereka yang memberi pertolongan. Terus ini sama tak berbeda. Orang yang raku warga kiai, raku warga santri. Wedi hamil di luar nikah, wedi omongannya masyarakat atau wedi kiai. Wedi omongannya masyarakat. Paham ya? Dianggap kecolongan, dianggap... Artinya bahasa kasarnya masyarakat ini positif. Lalu kalau bolak-balik matur, kula nate maca teng riwayat Imam Ahmad bin Hambal la taqu musa hatta la yuqala fil ardi lidzalim an tazalim. Sebagian ayat Allah itu tidak akan mencabut barokatul ardi selagi wong dolim ijek darani itu. Jadi kita harus tetap lonte tetap kita arani lonte bahwa kita punya harapan dia tobat iya. Tapi bahasa-bahasa untuk yang dolim tetap kita katakan dolim. Meskipun tentu ada dakwah bil hikmah. Mereka nak suara rusak. Kiai jebule mau viral itu. Wong anti lonte, biaya masyarakat mereka ngecap eh. Elek. Mau nak anak kawin di luar nikah dia anak, wah anak jadah, anak haram. Iku sobat ibu esok di tompo tobatnya nak ismat di pateni anak. Ibu mau ane masyarakat juga keliru, keliru lah tapi sementing wong dah dia nanti zino, gue keliru Allah. Sementing gak ada wong anti zino, sementing raiku lah. Lainlah soal omongan masyarakat keliru mana masyarakat kadang kiai lomong yuk keliru, ramat lagi keliru, kurang usah bebakan, paham ya? Lepas soal akhir omongan keliru masalah lah, penting uang jadi anti. Mereka kok anak darah ni anak apa? Ini penting kalau aturan ini wado amro aki kalah. Dengan demikian kita punya tradisi apa yang terjadi di masyarakat itu bagus. Mereka kafe kita anggap onohik. Kita tetap ngandani anak-anak juring dalan-dalan. Kita tetap santri running dalan-dalan. Tapi nak Allah netir wong ni dalan-dalan yo keben. Nyatane mereka orang yang tercepat nak ana kecelakaan. Nak ana wong kecopetan yang mereka orang tercepat sing memberi pertolongan. Pergi terus ning iki. Kapan-kapan dibahas malah terus. Kalau terus akan sungkan sing. Wala yakilla amalun fi taqwan wa kaifa yakillu ma yutaqabbal. Ini termasuk. Wala khairu fid dunya illa li ahadi rajulain. rajulun adna badzamban fa wa yudariku dzalika bi taubati aw rajulun yusari'u fil khairat lan iki sing kula aturaken wala yaqilu lan ora dadi sithik apa amalun amal fi taqwa ing dalem amal sithik lan taqwa iku aja anggap sithik wa kaifa yaqilu khaliqa ya apa dianggap sithik apa ma perkara yutaqabalu kang den tampa apa ma bagaimana mungkin amal sing sithik tampa mbok anggap sithik. Ini penting kula aturaken aja sampai pepeh ana amal-amal gedhe kenyepelno amal sing cilik. Pondhi nganti material kula niati ben menangi malam Jumat. Jadi ngaji ini berakhir menangi malam napa Jumat. Nyaten. Kula contohaken. Sak top-tope Menko Kesra sing diplot mensejahterakan Pak. Iku umpama entuk sumbangan 50 juta misale saiki bahan untuk sumbangan Menko Kesra 50 juta misale. Umurku saiki 40 tahun, lagi duwe 50 juta. Aku wis tau urip 40. Mungkin pas kelahiranku diutangi tonggo 20.000. Mungkin dhisik aku gak cilik ibuku ora iso mangan, isane mangan diutangi tonggo beras 20 di. Sebetulnya amal-amal kecil ini yang menopang kehidupan. Masyarakat Indonesia mayoritas uripe iku kok utang kok tulung-tinulung. Ora komen kok guys. Tapi saiki Joko ana era proposal gampang, UKM gampang, wong sawangane hubungane mek pejabat mek bang lagi pirang di. No, lagi pirang. Lah nek iku ditampa pengenan dadi amal sing gedhe. Faham, kula niku bolak-balik matur kampanye teng Putih-Putih. Saiki akeh wong silo mergo sering untuk sumbangan besar. Padahal hakikate yang menopang hidup kita ini hal-hal kecil. Saiki misalnya Abu Rizal Bakri sugih blegedhe. Anak empat kelahiran, sing nulung tanggam, sing di sepeda motor, utau tanggam, sing di mobil tepak, mobil lele. Orang arah kue ngenteni emergensi ditulung, fasilitas negara. Paham ya? Bujum dari kelahiran, sing iso nulung tanggam, sing utangi saya ketemu satu saya. Orang usah ngenteni menteri kesehatan. Mulanya dari Cik Dinali, wa kaifa yaqil lumayu taqabbal, bagaimana kamu anggap kecil sesuatu sing iso keteriman. Paham ya? Ya diterima Allah, ya diterima sing terkait ini mulai lagi sifat Sayyidina Ali seorang Amir Mukmin atau wakil fayakil luma yutakop biar gak ada keangkuhan ya di antara kita rawan apa kam dan ngakoni fungsi sosial yang kerja Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barik ya Allah fi ta'limina hatta nursidannas wa nursita ummataka ya wiladat fihika wa tahmisika wa sabbirik wa anta radin anna ya Allah lakal hamdu ya Allah idha radita wa lakal hamdu ba'da ridho wa lakal hamdu ba'da ridho ilahi lakal hamdu kamen bakhili jalali wajika azimi sultani la nuksi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik fa subhanaka ya Allah bihamdik ya Allah adata khalkika wa ridho nafsika wa zinata arshika amidata kalimati Allahumma ja'alna musabbihin wa hamidina lak mukabbil muftakhirina bika fi kamalika ya Allah hatta nahya wa namuta ala dhalika wa anta radin anna wa anta anna wa innaka ya furuhu bajama ilahana ya Allah anta ilahana yusufraham wa anta furrahimin rabbana atina kutunya hasanah wa akhirat hasanah wa kinala benar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sallam sallallahu ala rabbika rabbika rabbika rabbika rabbika rabbika rabbika rabbika rabbika rabbika rabbika rabbika rabbika rabbika rabbika rabbika rabbika rabbika rabbika rabbika Loh Mas, ngajinya tetap Ahad kalian malam Senin. Kitab ini kitab Hayatus Sahabah.

Gus kula nabi rabi mbak anak wong larat, wong tuwa kula ora setuju mergo entuk anake wong larat. Ngoten nak jenenge sombong. Padahal kula niate sakake cawe dok iki mergo larat. Sakake ora apik. Iki contoh. Di satu sisi sakake ning cawe dok prawan larat ini ibadah, sakake wong larat iki ibadah. Tapi kena dilakoni nentang wong tuwa. Nentang wong tuwa itu dosa. Ya jablon kena. Kowe kumuli sakake kok sepihak. Yo pancen sakake mek wong wajib, tapi aja mbeca iku tok. Kowe ora arep sampe larat, tu sakake wong tuam. Mergo wong tuam wis kesel ngrumat kowe ben ditokno wong sugih. Iku akeh santri kula sing nangis tobat. Iya, sakake lah iku ya sepihak. Sakake subjektif. Pera pidam larat kan mergo alatam sakake ta iku. Tapi kira sakake wong tuwa. Mergo kere entuk kere wong tuwa ora pensiun-pensiun, paham nggih? Mulane padha. Saiki misalnya ana santri seneng cah sugih kuwi ora mesti sombong. Anggap bae bantu wong tuwa ben nang pensiun. Mergo numpang mah. Lha mboten iki critaku. Posisikan saudara kamu pada posisi terbaik. Dadi nek ana santri seneng wong sugih anggap bae ben mensiokno wong tuane. Anggap bae bantu wong tuane. Lah anak saiki santri seneng cah marat anggap bae dhe nurani sakake wong marat. Dadi bener ter. Bener. Paham nggih? Nah, ana kiai tertutup atau metu kamar anggap bae dari maksiat. Nah, sing ketemu anggap ruang anggap bae perluasan dakwah bar to. Wis urip ngoten apa? Paham nggih? Lha mboten iki crito iku saiki dina Umar. Wa do amro ati ka ala ahsani. Posisikan dia di posisi terbaik. Sekamane cara bahasa gampangnya itu sunudoni ter. Ayo cara romanto dari anggap bae aku kaya syukur apa ora. Ya iku ilmu kepeksa lali ya. Ya paham tuh ya. Jadi anak, ya itu kali ilmu ini bodoh. Anak santri didik dari latihan ikhlas. Nak latihan santri nakes dari wah manfaatnya sumrambah. Aku penak terus. Didik dari ikhlas, akeh dari apa? Sumrambah, orang tau keliru. Tapi memang demikian. Karena ini nasihatnya Sayyidina Umar tentu tidak guyonan. Ada materinya, ada marojeknya. Gini gua nabi nanti dawuh sing populer. Ajaban diambil mukmin. Inna amrohu kullahu khairun. Sungguh menakjubkan seorang mukmin. Segala yang terkait dengan dia pasti baik. Inna amrohu kullahu khairun. Asal dengan imannya itu pasti semuanya baik. In asobatu na'ma syakar fakana khairun. Wa in asobatu darra sobaro fakana khairun. Lah. Orang mukmin itu menakjubkan. Semua sisi urusannya baik. Kalau punya nikmat dia syukur, maka itu juga baik. Kalau kena balak dia sabar, maka itu juga baik. Sebab itu jangan sampai orang mukmin ini diposisikan pada posisi yang terjepit, tersangka. Sampai tadi Nabi yang terkenal dawuh, sampai jadi kaidah fikih yang disepakati ahli sunnah, disepakati ulama sedunia. Wonten dawuh idrul hudud dabis syubuhat fa innal imam la ayyuhti afil afwi khairun min ayyuhti afil uqubah. Orang mukmin itu jangan terburu-buru kamu kasih sanksi. Kamu kasih apa? Sanksi. Karena kalau imam seorang pemimpin atau kita seorang pemimpin siapa saja salah dalam mengampuni itu lebih baik salah dalam memberi sanksi. Fa innal imam la ayyuhti afil afwi khairun min ayyuhti afil uqubah. Salah ketemu Ruhin sampai jauh itu orang makrum. Mungkin nyongkoku dekne dakwah terlalu khusnudzon. Tapi khusnudzon keliru ora ono kisape. Paham ya khusnudzon keliru ora ono. Tapi nek khusnudzon keliru wah Ruhin selingkuh iku bahaya. Paham ya. Khusnudzon iku keliru iku ora ono kisa. Tapi nek khusnudzon keliru ono kita itu jenis fa innal imam la ayyuhti afil afwi khairan min ayyuhti afil buku. Misalnya ana bocah mlete bengak-bengok. Kowe khusnudzon, menawa cah iku saking syukur over. Syukur tapi nopo? Over. Ajare bengak-bengok sarap. Aku luwe apik. Timbang kowe darani cah iku stres malah suut. Dulu kok ada kasus-kasus zaman masalah ini. Lah saat ini ku uang ni ku penyakit itu. Dan kalau ngaji ini tak niat itu. Kalau istiqoroh, saya itu ngaji tidak pernah main-main. Kalau ingin ketemu beberapa tokoh di Rembang, karena Wayai Pilkada Rembang ini Wayai Pilkada juga ada pelantikan menteri tadi. Sekarang uang ku beksu itu. Kiai sing lunak lunak nengomah dari kiai pengalaman. Orang orang jebol.

Kula bolak-balik matur nggih. Misalnya contoh paling gampang, kula bolak-balik matur. Nek ana tanggam katokan cekak wong nasional. Dirabi madun yo anake lagi diceluk ning diwarai kiraati, diwarai ikra. Nek dirabi wong nakal langsung diwarai domini. Padahal piye wae dirabi wong nakal mergo kadung gak dirabi madun. Piye wae faktane dirabi wong nakal mergo kadung gak dirabi. Jadi terpono kita pengen apa rabu rabi misalnya mereka. Bukan mana gusti kalau katut nakal ulama aja kalah katut misalnya kita. Artinya itu memang masalah yang itu tadi prep menyangkut uang wedo. Jadi kalau dia terang hadis tenang. Ngendikan Nabi asyuk mufis salasa sidari wal faras wal marah. Fasilitas kemewahan rumah, pangkat, jabatan, termasuk almarah. Perempuan itu ada jabatan, jadi bodoh berogowar situ harta tahta apa wanita. Kue parak jabatan parak subhat atau ke jabatan kue raison menentukan otoritas. Dalam era demokrasi, era kebebasan menunjukkan aksi pribadi, aktivitas pribadi. Kok ono perpu tentang nak narko tentang perempuan tentang pornografi kok aneh. Apa mana ono perda-perda yang pro sari? Iku mesti barokai politisi sing ngijek mambu Islam. Dalam era kebebasan kan lucu toh, ono perda sing menentang apa pornografi. Mestine wong katok anjek ya bebas dihanan tok ngene apa? Tapi gara-gara masih ada ulama, ada partai-partai politik sing atasnamakan Islam, itu masih digulirkan dan masih jadi wacana. Ternyata ya lumayan, paling enggak akan pornografi dijamin undang-undang. Meskipun enggak nganti dilarang, orang Arab dilindungi. Coba kalau sudah ada ulama yang terjun di politik, mungkin itu masuk kategori kebebasan pribadi, sehingga pornografi harus dijamin undang-undang. Artinya yang negur malah salah. Paham ya? Ini gara-gara ada orang kiai yang mau politik, ya itu tetap gak akan diundangkan. Meskipun ya undang-undang anti pornografi gak gelap, paling tidak itu gak akan dilindungi. Ini penting kalau aturakan. Begitu juga teori masjid. Menko ekonomi ora yo laba atau margin laba. Lah umpama ana politisi ora ngarani anggaran go masjid go podo. Ora ngasih lo dhuwit ngentekno dhuwit atau gawe pasar ta minimarket. Ini gara-gara masih ada politisi muslim, masih ada tema-tema tentang pembangunan masjid, sarana beragama dan sebagainya. Menarik ketika ada Nabi, asyukmu termasuk di pangkat nomor dua perempuan. Perempuan ki ngoten. Banyak kiai-kiai sing ngalahi dakwah ning perempuan kados Syekh Al-Bukhari napa sinten mawon. Riyen nak kolongane kiai Gusme mulai lonte didakwahi mulai orang bener ya napa? Tidak. Tapi berapa ribu orang yang tobat karena Gusme? Faham? Soal kita enggak wajib anut enggak wajib kula lah sebenarnya ini buatan wajib tapi memang masalah ini masalah sensitif. Mbok parek iki rawan selingkuh. Mbok to ora ono tindak. Enggak. Jadi masalah harta, tahta wanita itu tersebut. Mbok doi rana sing dakwai. Mbok parkir rawan jauh. Gue sebenarnya jadi kayak gede loh. Gue terus ada rondo-rondo sering soan konsultasi. Ya pertama konsultasi hukum. Sesuai konsultasi nak cek. Kalau saya ini nangkah mbak. Malin apa buatan mbak Yai. Ya ini saya pikir. Mungkin rian. Mungkin rian di istikharah. Patutnya sopo. Mulai dijajaki. Saya kira kalau rasa di detik gede rapati kro. Lalu Nabi Dawud nyakang An-Nisa apa? Termasuk masalah kekuasaan Ad-Daulah Ar-Riyasa. Ini perlu kolaborasikan. Makanya sekarang maksud kula ngeten nggih. Kalau ada seorang soleh yang berkecimpung dakwahi perempuan nggih, kamu posisikan husnuzon. Yang menjauhi perempuan ya kamu posisikan nah, ana kiai yang di rumah zuhud waroi meninggalkan dunia, ya kamu harus husnuzon. Karena dia membentengi diri dari maksiat. Yang kumpul orang banyak kamu husnuzon. Piye dakwah itu syarat utamanya gelem kumpul wong. Piye wae Nabi nak dawuh kan jelas kemungkaran kudu dirubah. Ciri utama rubah nak gelem kumpul. Piye kowe iso ngrubah lonte nak kowe dhewe ora tau gelem kumpul ora kalau gelem ngandani. Gusti kok cakrape bapak kula dadi kula rahmat. Iya nak putra niki Hamid Pasuruan gak ada Gus Nasih, nak iki jan iki gak ada nopo Gus. Gus. Kula nu keluarga lha dadi ngerti. Memang itu masalah enggak pernah selesai. Kemungkaran ya. Zaman Kalijogo enggak wae wong nakal-nakal. Nah,

tina ana kecelakaan tercepat sing nolong mereka. Mau merana wong ning dalan susah lho kecelakaan. Nggih boten. Pangeran kok warai, paham ya? Mau merana wong tukang jagoan ning dalan negara kang ilang bayar Satpol PP. Itu ribuan, tapi gara-gara orang nganggur jutaan dan berseliweran di jalan, tiap ana kecelakaan, ana emergensi, cepat lho, cepat tanggap. Paham ya? Sedurunge ana polisi, orang-orang aparat negara itu cepat tanggap, itu pengangguran kabeh. Ternyata itu ana hikmahe wong nganggur ning dalan-dalan. Mereka adalah sing cepat tanggap nek ana kecelakaan. Nek pengiran dikandani ki roh aku, mulane kandani malaikat ini alammu malah salah. Mengko roh aku, aku pengiran kok bukan. Iku contoh-contoh betapa kita ini tinggal bersaksi. Urip menyekseni tok nek pengiran ku so, pengiran Rahman. Pengiran mumpun ngoten mawon rasa kacan tingkah. Rasa moni sak nasine tak wong zina haram. Lah nek hukume wong zina kok mesti sul khatimah mesti kadang romati diparingi to. Hukumnya kafir biar haram, maksiat. Tapi nak wong iku sing kafir, kok gedenge ra kena iso wae kok berakibat kusnul khotimah. Kaya apa gedenge Nabi ning wahsi. Wis kafir mateni wong paling disenengi, rupane mateni Sayyid Ham. Tapi akhirnya diparingi apa? Tobat. Dadi nek no, kowe kudu iso bedakno kekafiran haram, zina haram, nyolong haram. Tapi pencuri, penzina, pengkafir iku wong iso bro. Faham itu disebut lai salakam nal amri nopo syai'un aw yatufa alihim ayu adzibahum fa innahum ku pangeran kabeh. Paham nggih, mulane sak niki mulai latihan nggih, mulai ngaji ini latihan husnudzon. Latihan apa? Husnudzon nek butuh latihan ta cah. Tak rati dengki yo, husnudzon kok butuh apa? Nang barang apik kok butuh latihan. Nek elek pinter dhewe. Utek nek elek lho, dicak apik kok butuh apa? Utek nek elek dicak apik. Latihan. Elek rasa kelasek bener ra karo. Utek kok nek elek. Nah, kula lak kiai pelajar. Kuwi dhewe ditamu ngoten ku. Yo ge cilik sing drengki ngoten niku. Wah, ge nyebut jeneng lha nggih, saiki ge gedhe sak dinut, kok kena dinut. Nggih ge gedhe pancane pejabat terus dhuwit tok. Masuk ge gedhe ora mesti diridani pangeran. Jabku ge nek saiki cilik ora mesti aku. Padha wae. Ge cilik ra ge gedhe ora mesti diridani pangeran, ge cilik apa? Ora mesti. Tapi kan kiki gede parak subat, dia gede parak subat, dia parak drengki ya om, nampak doa ya om. Subat dimarin rokok, drengki ya mari apa? Siap gue gak ya? Nah jarjinan seperti itu, aku ramal ditunya, gak harus ditunya. Aku tak polal buku, cara aku ada duit coro. Aku wong sufi, jadi roh dunya gak harus duit itu. Ditunya pangeran, tak roh aku ngaji Quran, ya Pak Luma, biasa. Mana ngaji Quran? Kitab yang bawa jawab kapok lah ini ngasih Quran ini kitab Quran sebelah itu ya fa'alumah ya saya wayah kumah yurid paham ya apa ya fa'alumah ya fa'alumah koni sopa Allah maing ngopo ya saya akan dikerja sana sopa Allah terserah pengeran pengeran kok saya naik dia ya mudah saya naik yang dua sih rasa naik yang dua sih diatur diintervensi ngangkat menteri oleh diintervensi pengeran diintervensi enak dungo bunga-bunga kanjeng Nabi rasen jare kanjeng Nabi. Pengeran di bodi mu. Jare dungo masal di mana apa? Pengeran. Sedang dungo ora lepas. Pengeran di apa? Ora apa-apa. Wani kula terus ta. Oh, wadok. Ini kita nari nasihat tenan. Wadok amro akhika ala ahsani hatta yati'a kami huma. Ya juga. Waman arodo nafsu li tuham falaya lumana manasir. Waman kata masirohu kanat al khiyarah biyadihi. Wa alaika bi ikhwani sidki. Wa alaika lan netepono siroh bi ikhwani sidki. Kelawan konco-konco sing bener. Ta'is mongkowrib siroh fi aknafihi. Ming dalam panduan-panduan ikhwana sidki. Fa inna hum zinatun firroho wa udhatin fitbala. Wa alaika bi sidki wa ingko talakan. Ini mulai ekstrim. Nasihatnya Siti Nama. Wa alaika bi sidki wa ingko talakan. Wa alaika lam natapana sira bisidki kelan kejujuran wa ing kota lak senajan to iso mateni mbok kejujuran ka ing sira wala ta'arrud lan aja nyinggung-nyinggung sira to marek-marek sira sanga kata ta'arrud kados tata najali ing di tak iki pun sing dalem perkara layak ni kang ora penting apa mah Wala tas'al amma lam yakun fa inna fi ma kana syukhlan amma lam yakun. Wala tas'alan ojo takok sira utawa ojo masalahno sira amma sanging apa lam yakun kang urung terjadi apa mak. Mergo fa inna fi ma kana mongko sak temne iku ing dalam barang sing wis terjadi syukhlan niku wis ana kesibukan. Amma sanging apa lam yakun kang ora ana apa mak. Mungkin pun ketuman kape, seng pindah ke sini nali, seng pindah seng nampak pun berjalan menggerak cukup berkenan. Kalau ada ni, seng mulai wa akrojal bahagi, wa akrojal bahagi an Ali bin Abi Thalib ni, seng pun kembali. Wa akrojal bahagi an Ali bin Abi Thalib rodewa adu kola, jawa sopo Ali bin Abi Thalib zaman dereng jadi khalifah. Niki nasihat Sayyidina Ali teng Sayyidina Umar. Jadi Ali dereng khalifah, Sayyidina Umar dados napa? Khalifah. Niku dinasihati be Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin. In sarroka antal haqqo bi sahibaika fa akthir al amal. In sarroka lamun bungahno ka ing sira. Apa antal haqqo yen ton nyusuli sira, maksude berposisi sira, sederajat sira utawa napa wis nyusuli sira bi sahibaika. He Umar, nak kowe kepengin derajatem kaya kanca loromu, rupane Kanjeng Nabi Mbak Abu Bakar, nggih. Maksude sahibe ka sinten Kanjeng Nabi wis sinten? Abu Bakar. Fa aksir mongko nyendhao sira al amala ing angen-angen. Kowe nak angen-angen jaga akeh, jaga kan tingkah. Wa kul lan mangano sira dunas sabu aja sampe warek. Wa aksir lan nyendhao sira al izar ing sarung. Iku jamaah tablik kaya PKS. Singkrak. Wah, saya tidak lihat jamaah apa? Warfak, sinkronisasi. Warfak, warkok. Ini yang ditiru orang susi-susi. Ini kan berbakat khalifah. Warkok lan nyewa el siro alkomis yang jubah. Jadi nak kelambinan di setengah suwe, setengah rusak. Ini yang engke-engke, kayak setengah koli. Warkok al, jubah apa-apa kan nyewa. Dan orang keduh, keduhnya. Sandal ora oleh anyar, wasif lan jae ta sira anak lagi sandal. Dadi klambine tuwek, sandale suwek, macem. Warko alkomis wasif an. Iku lagi talhak bihi mah, kowe lagi iso duwe posisi utawa di derajat kaya Kanjeng Nabi kaya Abu Bakar. Wes gak ngarah kok lakoni. Iku nasihat e Sayyidina Ali sing sinten? Sayyidina Umar. Kada fitanti. Wa akhraja bun am fil khilya an alin radhiyallahu anhu qala iki cek nasihat isi Sayyidina Umar laisal khairu ayyak sura maluka wa waladuka walakinil khairu ayyak sura ilmuka laisa ora ana apa al khairu kaapian go ayyak sura ento ada apa maluka dunya sira waladuka lan anak sira walakinil khairu tapi nete kaapian go ayyak sura ento ada apa ilmuka apa ilmu sira wa yumalan gede apa ilmuka apa nyepura sira dan iki sing gede kula terangno sing niki masalah jahit sandal, jahit topon, aku kuat dilakoni, orang yang wes, wes, wes. Sing, orang kau melarat atau merasa diketok, wes ketok. Maksudnya nak jadi khalifah, ben gak sombong, kabinet suwe, lan aku rasa suwe, wes ketok melarat, melarat. Jadi rasa wes suwe, ben wes ketok melarat, melarat. Faham, wes ketok, wes diketok. Yang penting ini, wa antubahian nasbi badati rabbi. Wa antu baya len nyento bangga siro do bagani siro anna saing menuso bi ibadah di robika kelawan unsur ibadah yang pengiran siro ini lakoni tenan gini sama ini kepingin selamat ini lakoni tenan mubah bil ibadah ini saat ini pun tanya wawu kulon rangno pokoknya dua inti siji wong Islam kelangan masalah husnudon mergo dia penyakit nopo suud nomor kali hilang kebanggaan terhadap ibadah. Misal mari wong Islam hancur, hilang kebanggaan terhadap napa? Ibadah. Lah wong kiai bedino iso asik mbek maca tasbih, maca tahmid. Lho kenal SPC kok bangga, kenal bupati napa? Bangga. Mukruli tamu nek mergo kenal bupati gubernur. Santri ini ya padha dene bangga mbek kiai nek mergo disewani bupati gubernur. Harusnya orang Islam itu latihan bangga mergo nglakoni ibadah. Mubah itu kebanggaan. Kebanggaan tidak sombong, bahasa Arabnya nama mubah. Mubah. Ini kelangan, kita ini kelangan. Lho kula mulang itu ini bangga. Kula kelar sholat subuh bangga. Kula seneng diri Quran bangga. Kula ini buatan kerana dengki. Umpama suatu saat kula ditebir kenal presiden, ini buatan ngarah bangga kula tambah, kaya bangga kula kenal santri.

ilahi anta wahdun fis sama wa ana wahidun fil ardi. Jenengan ning dhuwur wis final, takdir kula ning isor ya wis. Final. Paham. Wis padha viral. Tapi sudah tiru, ibadah ini sudah tiru. Yang jelas itu, anda tahu sekolah mak, gampang-gampang ya eling bumi, eling oksigen. Ya tuh nih tak bakti sih pak, tuh jadi kita tahu. Waduh, urip ning kene diurusi pangeran yang perantuan ya pak, pangeran. Waduh. Urip ning kene di masalah, ning kono ya ono pak, masalah. Waduh. Mergo masalah itu gawat dadi mah. Pangeran lebih gawat masalah, enggak di rivalitas. Wong lasani kan? Lasani. Paham, pangeran napa? Lasani. Mulane wiridan sing tenanan, wa antu bahyan nas diibadati napa? Kamu harus bangga. Kulo mulang bangga. Wong kulo nak di masalah ekonomi iki. Di masalah ekonomi kok musara mbek bojo kulo nak jam ngaji bojo kulo tenenge ra karuan. Dari bojo kulo niki kulo cerita nikmat. Kulo mboten nate Gus roh jenengan semeneng kok pas mulang. Sak urip-urip kulo paling seneng pas mulang ngene. Engko bar mulang disumpek meneh. Yo. Mergo tak anggap kulo mulang wis pokoke paling jos. Pokoke kulo mulang wis anggap paling parem pengiran pas mulang. Mereka mesti bener. Pas ngene pas bener to. Mosok pas ngene selingkuh yo ora iso mulang. Pas ngene korupsi yo ora iso, pas mulang di korupsi. Nyolong yo ora iso pas mulang. Pokoke pas bener, saiki mesti pas bener, pas bener. Ora kuwe dhewe. Sampeyan ra usah to, ngono kiai kok kuwe dhewe. Wong sing lakoni dhewe ora kepikiran apa kok kepikiran. Kulo sering takon ya, Gus. Wong sing ra roh kadang anggap jenengan sombong. Lah wong sing lakoni dhewe ora ngrasa sombong ngene lho, dhekne gak moni saku sombong kuwi wis undon salah dhekne. Wong aku mau seneng kok over senengku ngono. Lah karo dhekne kurang pegawean hukume aku. Nah dia ini ngerasa bener, kan Rene lagi patut be aku tak tersombong dia ini tetap patut. Nah rasa kena bledek dia ini. Uang itu bisa beda. Sing sombong itu tawaduk, sing ora bil ilmi. Tawaduk dengan tanda kutip, ora bil ilmi. Misalnya kados kula sowan ning gone kanca akrab. Orang mangan sih. Mergo aku yakin dikai mangan. Iku jenenge ora sombong. Iku sing bener. Ambek sing sopan tapi kurang ajar. Ah mangan sik ora mesti dikai mangan. Pangeran luwih seneng sing sombong. Misalnya kados kula. Kula nung mboten kepikiran blas ben uripku piye ra kepikiran. Gusti zaman kula cilik mbrangkang ra iso golek duwe iso mangan, mun saiki gagah ra iso golek. Mak, zaman aku cilik buahe jenengan pinter ngeke aku mangan, saiki ra pinter. Buangkune. Rebang. Bangkune. Lah nek wong tawaduk kadang kan ngene. Rizki wae pangeran kadang wis ekonomi lah sarjana ekonomi ra mesti iso mangan kadang rezeki lah kadang rezeki nangel pangeran ora seneng ana ngruwet-ruwet mikir ngono iku ora mergo kurang ajar jenenge napa tawangane tawadhu tapi kurang pangeran luwih seneng sing ngono iku Gusti zaman kula lahir ra iso apa-apa jenenge iso ngekei mangan muni saiki gagah iso bodho di barak malah jos kowe jujur ae kok pangeran oh paham ya no. Pangeran paling seneng nak ana wong tawakal mal ismam. Ismam membagi buta. Lho kula mboten nate lho terlintas ning Yogyakarta iso ngaji iso mulang. Tapi mulai riyen kula yakin. Gusti jenengan nitipno ilmu Quran teng kula. Kadung nitipno jarekan mulang. Mula ana sing tak ulang. Lho mulai dhisik kula yakin lho. Yo ora tau donga. Lah kula dititipi ilmu pangeran. Pangeran ngaji kula ulang. Lah ana sing sing diulang nak pangeran keliru teorine. Lah kula yakin mesti ana sing tak ulang. Gampang. Uyakin pol, orang tak yakin deh. Oh, rasa puasa, rasa tirakat, bisa tirakat, bukan nanti. Semoga ya kontrak lo bebas pangeran, gusti jiran segi aturan, kita ngelampai. Masa ngongkon mulang, rawon sing sih. Putih ya. Dia itu jenis sopan. Wong kudu idol yakin, nenggo ini ketentuannya Allah Subhanahu Wa Taala. Pro lah kemam, maman gue sing kerapin deh. Kalau ada mamang, si badalah orang mesti ditompok, itu buatan angsa. Ya, kata sini itu singkam buatan angsa. Mesti ditompok, mesti pangeran nompok. Nah, sampean khawatir salah caranya ngeten di cara sikap. Gus, tapi ibadahku kan orang mesti bener. Nah, orang mesti bener, mesti ditompok pangeran. Tapi cara mikir itu ngono. Ini ibadahku ora bener, tapi Allah itu zat yang paling tukang nompok ibadah. Perkara ini pangeran. Dong, dia panjang ngotong. Wingi kan sampean kula ulang sikam. Ru'yatut taksir fi ibadah minasirkil khofi. Pangeran kancanane nglatih ngeten iki. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin wa anta khairul ghafirin. Gusti kula niku jenengan sepuro, bukan karena kita layak di sepuro atau karena istighfar kita benar, kebaikan kita tidak benar. Kita mantap di sepuro wa anta khairur rahimin wa anta khairul ghafir. Jadi kita itu tidak ada ujungnya. Nak kowe mantap ditompo krana ngamalem mbage bener ku jenenge ujug. Kita mantap ditompo mergo Allah khairur rahimin khairul ghafir. Mana kanjeng Nabi nak ngateh donga kan ngoten. Rabbi ini dalam tunasi zulman kabiro kasiro wala yafiru dhunuba illa anta faghfirli fa innaka khairul ghafirin fa innaka arhamur rahim. Bukan mengisnatkan ke kita nangis atau ning awak amta salah kudu yakin man kula yakin anu yakin dosa kula disukura anu yakin lah berarti jenengan mantep bener ora mantep bener aku mantep pengiran ku bener aku ora tau bakas awakku paham ge kula yakin Gusti nak sifate jenengan khairul ghafirin niku tenan ngono tok kula sebenarnya ape mati kula ge yakin nak sifate jenengan arham rahim niku tenan dene sing ra pati yakin niku wonten ditok semriku nah kula ampun yakin ora tapi jadi dulu, desain redaksi Quran dan hadis itu sami. Robbi firwarham anta khairur rahim. Bukan karena kitanya benar, tapi karena Allah khairur rahimin khairur rahim. Tomna dosa sami ku apa? Mulane kita nak merokokasi pinter. Fa ayu qadaril insan hatta yakuna lahu dzambun la ya'tahu aku rabbi. Manusa ora sampah, lalat kecil. Cara film-film Cina manusa lalat. Fa ayu qadarin insan hatta yakuna lahu dzambun la yasahu afu rabbi. Kamane pangeran di gedung tingkat. Kamane pangeran sing di gedung mewah. Ana semut cilik nemu akal. Semut cilik sabudi-budike semut ora ana pengaruhe ning rubuhe gedung kang ngadeke gedung. Mulane jarene Hikam, manusa kadare sepira? Kok nganti dhekne duwe dosa sing gak sepurane pangeran akeh dosane dhek dhekne. Maksudnya dosanya besar tak akhir-akhir agak ada pengaruhnya. Fa'ayu kodarin insan hatta yakuna lahu dzambun la yasahu afu rabbi. Manusia itu jublahnya buat sepira, kadarnya buat sepira, kok kati di dosa, si pengeran sepurane racu. Ya kok mau semut cilik nakal di gedung mewah. Buat berdigasan, buat di senam, di pencilaan, di ahli jetli, di ahli kungfu, tidak nganti yang rebono gedung. Faham, wong sing nakal semut cilik di gedung mewah. Lah nak kali Mustafa ning bumi iki kok kali ning gedung. Ora ana pengaruh. Kok nganti kira mantep pengiran nyepuro iku piye? Mulane Abu Nawas wong bodhi terakhir dunu ki nisu adzir timan. Saat ditobat ya dal jalali. Alasane ki ngoten. Ilahi la sulil firdausi ahla wal aqwa ala nari jahim. Tapi alasane kan ngoten. Ya Allah, ketika dosa saya banyak, saya tetap yakin kalau ampunan engkau lebih baik. Berdah ke mantan penyair, dia juga orang tidak benar. Tapi ketika dia tobat, gimana? Ya nafsula taknati min zallatin azumah innal kabairu fil ghufranikal lama la'alla rahmata rabbi hina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyam. Kadang rahmati Allah Ta'ala diketokno malah lewat wong sing maksiat. Maksudnya lewat maksiat ngeten lho. Nak kanjeng Nabi mlebu swarga wajar. Wong Nabi ora mlebu swarga. Saiki Umar, mantan preman pasar ukat, mantan pembunuh, dibaringi tobat, ya akhirnya melebu suara. Wahsi mantan pembunuh, ya Hamzah, ya akhirnya melebu suara. Melalui tentang Hikam, mantan cerita, singkulonut gini cerita. Ketika ada wali, itu ngomong Multazam, ya Allah, selamatkan saya dari dosa besar maupun kecil. Kalau jenis wali, orang arah itu ngomong juga. Jawabnya pengiran, enak. Nak berat dosa, fa'e nak ada ugufroni. Lah sifat gue berkurang, nganggup. Mau piye-piye di sifat go? Lalu kalau tadi kau kusuk teman-teman yang mau, lalu wong awam iso manfaat go pura pangeran, aku kiai go raiso, go blok tapi, kalau kusuk teman-teman mau, wong awam iso manfaat go pura pangeran, go aku rai, mau kadang toko kau yang udah protes, kau buat nanti selat akhir masjid, ya ada kan toko sih kurang asal, kau selat akhir tinggi buat nanti kau, rahmatan selat akhir masjid. Ya pentingnya kiai ingin kira nara wajib tak lakon ya. Orang nara wajib bersama. Mungkin kula gini nek mati gue pura pangeran. Lalu mau sholat sholat takjil tuh kusel tenan. Kau beli apa aja kusel. Lalu orang kesel dia, kula kiai. Bersubuh aja mabak-mabak. Gue bariku mulang nih sarang kok terus wopo kenan. Karena maksa ibadah kan kesel malah putus asa malah rakaru. Karena aku web bangun dari hati akhbar jadi urep umur rumah sapi sawah tu jematan bisa naik orang takiat apa? Jadi tiru, aku mesti bener ya. Jadi aku rata kian masjid berkitab itu paling gajarannya agak akuah. Eh maksud kula nggih ngoten. Wong awame manfaat to kufure pangeran. Mosok aku kiyaine oh. Lah aku mau diatur wong awam menawa. Ed, bondo de karbo ra e karbo ya. Pokoke ana ilmune. Lan jare Nabi sementing bisa gedhe ku aduh. Jare Nabi istanibu asab almu bisa gede kok mateni wong zina wong sing gede-gede aduh ra sithik-sithik cara rumah SMS bojoi karpo ora karpo bener-bener Islam ku enak lho long wadah mak susu wong berlebihan dosa gede mau dosa cuwili ngrasani wong mok astagfirullah umpama ora ana wong ngrasani iku ora ana aljar kuat takdil ora ana kebenaran sing terkuat barokah lonte tabu barokah wong kecangkeman. Lho kula nanti debat tenan ambek kiai khusuk. Kula matur nggih. Nah cara kula pangeran gawe wong kecangkeman kok wae gedhe. Umpama wong sopan kabeh kok jenengan dunyo rusak. Lho sekarang lonte menjadi tabu karena masyarakat kita ekstrim bahasane ku lonte. WTS. Wong penyakit masyarakat bahasa wartawan buka penyakit napa? Masyarakat. Umpama wong bahasane sopan kabeh, lonte darani wanita harapan gitu. Ya taun. Iku ra ana takbihul masihat, barang elek ora dijorokno. Padahal ciri utama Quran iku wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Ciri utama Quran nak welek dielekno, istilah fahisyah. Masyarakat kita ini sudah baik, nak darani wong nakal lonte. Sehingga dengan sendirinya ana pengadilan sosial. Umpama wong sopan kabeh, sing lonte ra diarani lonte, lonte lah kadang tobaté ditampa pangeran. Urip. Mulane hukum ya hukum tapi yang sedang berjalan ku nikmati, iku kersane pangeran. Hukume wong sing ape anteng ning omah, tapi wong ning dalan-dalan jebet, iku kersane pangeran. Nyatane ana kecelakaan mereka sing ngiri pertolongan. Lha saiki sampean tak bedhei. Wong sing ra keluarga kiai, ra keluarga santri, wedi hamil di luar nikah, wedi omongane masyarakat atau wedi kiai. Wedi omongane masyarakat. Paham ya? Dianggap kecolongan, dianggap artinya bahasa kasarnya masyarakat ini positif. Mulane kula bolak-balik matur, kula nate maca teng riwayat Imam Ahmad bin Hambal, la taqu musa hatta la yuqala fil ardi lidzalim an tazlim. Sebagian ayat Allah itu tidak akan mencabut barokatul ardi selagi wong dolim ijek diarani itu. Jadi kita harus tetap lonte tetap kita arani lonte bahwa kita punya harapan dia tobat iya. Tapi bahasa-bahasa untuk yang dolim tetap kita katakan dolim. Meskipun tentu ada dakwah bil hikmah. Mergo nek ora rusak. Kiai jebule mau piro lho. Wong anti lonte piye wae masyarakat mergo ngecap ae. Engko nak ana kawin di luar nikah di anak, iku anak jadah, anak haram. Iku sok ben ibuke iso ditampa tobat nek wis mati dipateni anake. Omongane masyarakat yo keliru. Keliru lah tapi sementing wong dadi ana anti zina, ben keliru Allah. Sementing gak ada wong anti zina. Iku sementing ra iku lah. Lah nek soal omongane masyarakat keliru meneh masyarakat kadang kiai ngomong yo keliru, ora masalah keliru ora usah. Bebakan, paham ya? Lho soal akhir omongane keliru masalah lah, sementing wong dadi anti kok kok anae diarani anak napa? Ini penting kula aturaken. Ini wadu amro akhi ka ala ahsan. Dengan demikian kita punya tradisi apa yang terjadi di masyarakat itu bagus. Mergo kabeh kita anggap ana hik. Kita tetap ngandani anak-anak ojo ning dalan-dalan. Kita tetap santri ora ning dalan-dalan. Tapi nek Allah nedir wong ning dalan-dalan yo keben. Nyatane mereka orang yang tercepat ana kecelakaan. Nak nawang kecopetan yang mereka orang tercepat yang memberi pertolongan. Pergi terus nih. Kapan-kapan di bahas malah terus. Kalau terus akan tugas. Walayakillah amalun fitakwan. Wake fayakillu mayutakobdal. Nih termasuk. Walakhirofit dunya ilali ahadirojulain. Rojulun adna badam pan fawayudari kudali kabitobati. Aw rojulun yusaru fil khairat. Lain ini sing kalau aturakan. Walayakilulan ora dadi sithik apa amalun amal fitakwan ing dalem amal